وفي رواية العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yakni hadis yang berkaitan dengan niat, di mana berkata Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berpidato di atas mimbar. Qala, berkata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama al-a'malu binniyat, sesungguhnya al-a'mal, semua amalan-amalan, binniyat, dengan niat-niat. Wafi riwayah, dalam riwayat lainnya, al-amalu binniyat, semuanya amalan, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu ma nawa, dengan apa-apa yang dia niatkan. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan rahimakumullah, muncul pertanyaan, kenapa Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitab Badul Wahyi, kitab bermulanya wahyu? Apa kaitannya hadis? Apa kaitannya? Apa relevansinya? Para ulama telah berupaya menyebutkan berbagai macam bentuk ijtihad mereka. Kenapa Al-Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam hadis kitab Badul Wahyi? Bagaimana bermulanya wahyu? Seolah-olah zahirnya enggak ada kaitan bermulanya wahyu dengan innamal a'malu binniyat. Berkata sebagian ulama, sebagaimana telah disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Al-Imam Bukhari ingin memberitahukan bahwasanya ya, dia mengumpulkan hadis-hadis ini semuanya sahih Bukhari murni dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mengisyaratkan kepada dirinya dan kepada para pembaca tentunya yang datang setelahnya bahwasanya semua ini diperbuat bukanlah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama. Karena itulah ikhwan rahimakumullah, banyak para ulama yang mulai menulis kitab-kitabnya dengan memulai hadis innamal a'malu binniyat sebagai isyarat bahwasanya hendaklah setiap orang yang bekerja menulis, mengumpulkan hadis-hadis apapun juga, dia ingat bahwasanya perbuatan tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang diperbuat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sia-sia. Berkata penyair Lubait, ala kulla syai'in ma khalallah batilu, ketahuilah segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala niatnya, dia akan batil, dia akan hancur binasa. Ini isyarat. Tetapi ikhwan rahimakumullah, berkata para ulama-ulama yang lainnya, kalaulah ini merupakan isyarat, kenapa tidak dia letakkan sebelum dia menulis tarjamatul kitab? Kenapa tidak diletakkan di awal sebelum kitab Badul Wahyi? Kenapa enggak dibuat langsung innamal a'malu binniyat? Kenapa setelah adanya tarjamatul bab kitab Badul Wahyi, kitab bagaimana wahyu bermula? Kenapa setelah ini? Seharusnya anda kata memang ini lebih baik diletakkan di awalnya sebelum ditulis kitab. Kata mereka, pasti ada kaitannya antara hadis ini dengan bab yang dia buat. Maka mereka berupaya untuk mencari-cari tahu apa kira-kira alasan Imam Bukhari meletakkan hadis ini. Kata mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika melihat penyimpangan di bangsanya, ketika melihat bagaimana bangsanya telah menyimpang pada kejahilian, pada taraf yang paling rendah, paling di mana mereka mempertuhankan segalanya, memakan bangkai, berbuat kezaliman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa inginnya dia kebaikan dan perbaikan, memiliki niat tapi dia tidak tahu bagaimana memperbaiki kaumnya. Maka dia pergi menyendiri di Gua Hira. Dia berfikir dan merenung bagaimana memperbaiki umat yang rusak ini. Sampai akhirnya datanglah kepadanya wahyu, dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi telah memiliki niat yang kuat ingin memperbaiki kaumnya. Maka dengan niat inilah akhirnya Allah membimbingnya dan memberikan baginya taufik diangkat sebagai nabi. Diangkat sebagai nabi. Jadi ini munasabatul bab. Inilah kaitan antara bab dengan hadis ini. Seolah-olah Imam Bukhari ingin memberitahukan bahwasanya niat nabi yang tulus disambut oleh Allah SWT. Niatnya ingin memperbaiki umatnya disambut oleh Allah SWT, dijadikan dia sebagai nabi oleh Allah SWT. Kemudian sebagian upaya mengkait-kaitkan antara hijrah, kan di sini ada hijrah. Barang siapa yang hijrahnya akan Allah Rasulnya, maka hijrahnya akan Allah Rasulnya, dan seterusnya. Kata mereka, kaitannya ada dalam perkara hijrah, di mana Rasulullah SAW ingin berhijrah membawa manusia daripada alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dipenuhi dengan iman. Maka seolah-olah hadis ini yang dalamnya ada kaitan tentang hijrah adalah bagaimana bermulanya Rasulullah hijrah membawa manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Dan inilah diantara perkataan-perkataan ulama yang kita rangkai, yang kita pahami kenapa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkan bab ini, meletakkan hadis ini dalam bab Kitabu Bad'il Wahyi, kitab bagaimana wahyu itu bermula. Saya tes antum semua. Kenapa Imam Bukhari meletakkan kitab hadis innamal a'malu binniyat di sini? Kenapa? Seolah-olah enggak ada kaitan. Ini kitabnya bermula kitab bagaimana wahyu bermula. Kenapa setelah itu langsung diletakkan hadis innamal a'malu binniyat? Gimana mengkaitkannya? Siapa yang bisa? Kalau antum enggak ada yang bisa, berhenti kita. Capek anda ngomong setelah 5 menit. Ayo. Ayo, Ant. Kemudian, yang pertama, bahwasanya Imam Bukhari memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat sebagai isyarat atau tanbih, seolah-olah beliau mengatakan bahwasanya setiap amal itu haruslah dengan niat. Kemudian yang kedua, bahwasanya tiap-tiap amal itu isyarat dari Imam Bukhari mengisyaratkan seolah-olah bahwasanya setiap amal yang kebaikan itu akan disambut oleh Allah SWT. Yang pertama benar bahwasanya ya, Imam Bukhari kata para ulama ingin mengingatkan dirinya, kerjanya ini bukan cari uang. Kerjanya sebagaimana orang sekarang banyak yang buat buku untuk cari uang, untuk cari makan. Bukhari mengingatkan dirinya, ini bukan untuk cari uang, ini bukan untuk cari popularitas, ini bukan untuk cari pujian manusia, ini murni karena Allah SWT. Itu yang pertama. Tapi kata para ulama, andai kata itu niatnya, kenapa diletakkan setelah ini? Seharusnya diletakkan di awal. Seharusnya sebelum memulai kitab Bad'il Wahyi haruslah disebutkan innamal a'malu binniyat sebagai pengganti daripada khutbah al-haja, pengganti ucapan bismillah alhamdulillah wasal. Seharusnya demikian, kenapa diletakkan setelah ini? Karena itulah ada yang mengatakan antara hadis ini dengan bab ada kaitan. Itu jawaban pertama. Apa kaitannya jawaban kedua? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya anda ketahui, sebelum turunnya wahyu Rasulullah sangat peduli dengan umatnya yang ketika itu dalam kegelapan, sehingga dengan niat beliau yang ingin mengeluarkan umat itu Allah pilih sebagai Rasul. Mumtaz. Jadi antum ambil satu kalimat kunci, pegang niat ini. Kemudian pegang berikutnya kunci hijrah ini. Kaitannya bahwasanya ketika Rasulullah melihat umatnya yang begitu jauhnya daripada penyimpangan, betapa Rasul ingin agar umatnya itu benar, tapi dia enggak tahu caranya. Ya, dia pergi menyendiri ke Gua Hira. Dia berpikir merenung bagaimana caranya umat ini supaya dapat terangkat daripada kejahilian. Niatnya yang tulus ini disambut oleh Allah SWT, jadikan dia sebagai Rasul. Niat. Kemudian yang ketiga, kata-kata hijrah. Gimana? Betul? Ant? Muhammad? Lama? Aina ant? Siapa? Fadhal, Ferry. Bismillah. Adapun kaitan kalimat hijrah dengan bab ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan bahwasanya umatnya hijrah dari kezaliman kepada cahaya. Ahsan, daripada kejahilian kepada Islam, hijrah. Makanya di sini kaitannya antara hadis dengan bab, hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membawa umat ini, membawa umat ini daripada kegelapan kepada iman dengan hijrah. Inilah hijrah, karena kata-kata hijrah adalah meninggalkan kufuran kepada Islam. Tentunya Islam itu dimulai dengan wahyu, karena itulah dikaitkan dengan kitab Bad'il Wahyi. Ahsan. Kemudian ya ayuhan nas, ya, berkata Al-Qamah bin Waqas, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berbicara, berpidato. Ya, ikhwan, ketahuilah hadis ini, hadis innamal amal binniyat, adalah hadis yang gharib. Arti gharib artinya para perawinya semua satu. Nanti di bawah baru bercabang sampai 200 yang meriwayatkannya di bawah. Tapi adapun dari Umar kepada berikutnya, kepada berikutnya, kepada berikutnya, satu perawinya. Ya, subhanallah. Tapi hadis ini tidak lagi teragukan kesahihannya, karena hadis ini didukung oleh sejumlah dalil tentang wajibnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakhthubu al-mimbar. Aku mendengar Umar sedang berpidato di atas mimbar. Qala, berkata Umar, sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi ini adalah perkataan Rasulullah yang dinukil oleh Umar bin Khattab dari atas mimbarnya, menerangkan kepada manusia tentang pentingnya hadis ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Dalam sebagian riwayat disebutkan kata-kata ya ayuhan nas, dalam sebagian riwayat lainnya langsung innamal a'malu binniyat. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Innamal a'malu binniyat. Innamal ilhasr. Arti ilhasr memfokuskan, mengkhususkan. Innamal a'mal, sesungguhnya amalan-amalan apapun juga berniat dengan niat-niatnya. Kata-kata al menunjukkan dia itu yufidul istighraq, mencakup semua amalan, tidak ada yang keluar daripadanya. Semua amalan itu harus dengan niat. Wa fi riwayah, dalam sebagian riwayat, al-amal berniat dengan lafaz ifrad, sesungguhnya amalan dengan niat. Yang sebelumnya, sesungguhnya amalan-amalan dengan niat-niat. Dalam sebagian riwayat, sesungguhnya amalan dengan niat. Wa inna malikulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya sebagai setiap orang itu ma nawa, apa-apa yang dia niatkan. Para ulama sebagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala bertanya-tanya, apakah penggalan yang pertama innamal a'malu binniyat dengan wa inna malikulli imrin ma nawa ini adalah merupakan perkataan yang saling kuat mengkuatkan, seolah-olah sesungguhnya semua amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah ganjaran apa pun diniatkan. Seolah-olah menurut mereka ungkapan yang kedua adalah memperkuat ungkapan yang pertama. Dalam bahasa Arab ini adalah taukid. Apa? Taukid. Apakah benar perkataan para ulama bahwasanya ungkapan kedua hanyalah memperkuat yang pertama, atau ada perbedaan? Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada perbedaan antara kedua-duanya. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, perkataan itu asalnya adalah yakni at-ta'sil, memiliki makna. Andai kata perkataan dapat memiliki makna, enggak perlu kita katakan ini mengulangi yang ini, tapi masing-masing memiliki makna. Al-aslu fil kalami ta'sis, katanya. Asal muasal perkataan adalah memiliki makna yang tersendiri, bukan untuk dikuatkan. Tapi andai kata ada tujuan tertentu, barulah dikuatkan. Dan dalam hadis ini kata beliau rahimahullah ta'ala, antara kedua penggalan ini memiliki makna yang berbeda-beda. Adapun lafaz yang pertama innamal a'malu bin niyat, sungguhnya semua amalan-amalan dengan niat-niat, atau amalan dengan niat, kata beliau, ini adalah niyatul amal. Penggalan pertama niatul amal. Niat amal itu, ikhwan, berbeda-beda. Niat apa? Amal. Kata beliau, antum ketika sholat dua rakaat, ada yang dia sholat sunnah sebelum subuh, ada orang yang mungkin dia musafir, kemudian dia lihat waktu sudah dekat, mau keluar langsung dia sholat subuh dua rakaat. Dalam waktu yang bersamaan dua-dua orang melaksanakan sholat dua rakaat. Apakah sama? Sama atau enggak? Apa yang membedakannya? Gerakannya semua sama dua rakaat. Apanya yang membedakan? Niatnya. Maka kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, maka penggalan pertama ini menunjukkan niatul amal berbeda-beda. Niat amalan manusia berbeda-beda. Jadi niat fungsinya membedakan antara amalan dengan amalan. Jadi fungsi niat membedakan antara amalan dengan amalan. Orang puasa, ya, yang ini puasa qadha mengganti karena Ramadannya batal, dia sakit. Yang ini puasa Senin dan Kamis contohnya. Apa yang membedakan? Niat. Maka penggalan pertama ini kembali kepada niatul amal. Niat amal itu berbeda-beda. Jadi fungsi niat adalah membedakan antara amalan. Amalan apa? Antara amalan ibadah dengan ibadah lainnya. Jadi fungsi niat untuk membedakan amalan. Amalan apa? Antara ibadah dengan ibadah lainnya. Contohnya puasa sunnah dengan puasa wajib, salat sunnah, salat wajib. Jadi fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua niat, ya. Antum melihatlah, ada orang mandi basahnya rambutnya semuanya. Ini juga mandi. Yang ini mandi karena mimpi dia. Yang ini mandi karena dia mau fresh, mau pergi ke PT, dia mau tampil segar. Sama-sama mandi. Apa yang membedakan? Niatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya niat manusia itu berbeda-beda ketika beramal. Ada niatnya ketika beramal ini untuk mandi kebersihan. Ini kebiasaan. Mandi kebersihan itu adalah hal yang menjadi kebiasaan manusia. Namanya apa? Adat. Apa? Adat. Adapun mandi yang berkaitan dengan ibadah, mandi wajib itu ibadah. Maka fungsi niat adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Jadi ikhwan rahimakumullah, antum melihat seorang, kenapa enggak puasa? Kenapa kamu enggak makan? Saya lagi diet sampai siang sampai sore. Nanti ketika maghrib baru dia makan. Kenapa baru sekarang makan? Diet. Yang satu sama, maghrib baru makan. Kenapa? Puasa. Apa yang membedakan? Niat. Yang ini berbuat karena motivasi ibadat, kebiasaan orang. Andai kata mau kurus harus diet. Ini berniat untuk ibadah. Maka fungsi niat membedakan antara amalan ibadah yang satu dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Maka penggalan pertama innamal amal biniat, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ini kembali kepada niatul amal, niat amalan yang berbeda-beda. Saya tanya, pokoknya yang ngantuk dia yang saya tanya. Taib, coba dulu antum sebutkan apa itu fungsinya niat. Untuk apa kita berniat? Antum? Itu mikrofonnya itu. Bismillah. Niat membedakan antara amal dan kebiasaan. Niat membedakan antara amal dan kebiasaan. Amal apa? Amal, antara amal, amal ibadah dan kebiasaan seseorang. Niat membedakan antara amal ibadah dan kebiasaan. Mumtaz. Contohnya? Contohnya seseorang mandi junub atau seseorang mandi kebersihan. Ahsanta. Yang kedua? Yang kedua, contohnya seseorang niat membedakan tadi amal ibadah dengan kebiasaan. Udah, kita terima. Yang kedua? Tambah, Roni. Apa? Niat membedakan amalan. Amalan apa? Membedakan setiap amalan itu. Amalan apa? Hah, silakan. Niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ahsanta. Niat membedakan antara amalan ibadah dengan amalan ibadah lainnya. Ya. Jadi dua fungsinya. Pertama membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Ini penggalan pertama kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ini ma yata'allaqu bi niyatil amal, yang berkaitan dengan niat amal. Adapun yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan dapat ganjaran dengan apa yang diinginkan. Ini kembali kepada niyatul amil. Yang pertama niyatul amal. Antum agak-agak retak-retak kepala sikit ya. Apanya Ustaz ini? Penggalan pertama kembali kepada niatul amal, bahwasanya niat itu akan membeda-bedakan amalan. Adapun yang kedua kembali kepada niatul amil, niat orang yang melakukan perbuatan, untuk siapa dia berbuat. Ya, penggalan kedua kembali kepada niatul amil, niat pelakunya itu untuk siapa dia berbuat. Amalan yang dia buat ini untuk siapa dia persembahkan. Ah, di sini manusia terbagi menjadi dua bagian. Ada yang dia berbuat apapun bentuk amalan-amalan ibadah untuk Allah, dan ada yang berbuat apapun bentuk amal ibadahnya untuk selain Allah, untuk pujian manusia, sanjungan manusia, ya, dan seterusnya. Maka penggalan yang kedua, wa inna malikul imri'in manawa, ini ma yata'allaku biniyatil amil, yang berkaitan dengan niat amil, yang berbuat perbuatan, untuk siapa dia persembahkan amalannya. Maka ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW untuk mempermudah kita semua, dia berikan contoh, dan ini menunjukkan isyarat di dalam mengajar. Waktu kita tinggal 7 menit. Di dalam memberikan pelajaran, hendaklah seseorang berupaya memberikan contoh-contoh supaya cepat ditangkap manusia. Kata Rasulullah, contohnya ini. Kata Rasulullah, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, atau barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya," barang siapa hijrahnya kepada dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin, atau perempuan, yang kihuha, yang ingin dia nikahi, aw dalam riwayat lainnya yatazawwajuha, dia kawini, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya kepada apa-apa yang telah dia niatkan. Jadi Rasulullah memberikan contoh, ini contohnya nih. Dalam hijrah, contoh kasusnya adalah perbuatan hijrah. Hijrah secara bahasa maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Apa arti hijrah? Meninggalkan. Dan hijrah dalam pandangan agama ya, bermakna meninggalkan. Hijrah dalam agama memiliki dua makna. Pertama, hijratul amal, yang kedua hijratul makan. Hijratul amal, yang kedua hijratul makan. Hijratul amal maknanya adalah meninggalkan kejelekan-kejelekan kepada kebaikan. Hijrah. Meninggalkan kesyirikan kepada tauhid. Hijrah. Meninggalkan bid'ah kepada sunnah. Hijrah. Ini namanya hijratul amal, dan ini wajib sampai hari kiamat. Bersabda Rasulullah SAW, "Al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seseorang yang berhijrah itu hakikatnya adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah SWT kepada yang diperintahkan Allah SWT. Ini namanya hijrah apa? Hijratul amal, meninggalkan amalan kepada amalan. Yang kedua, hijratul makan, meninggalkan tempat kepada tempat lainnya. Adapun hijrah yang kedua bermakna meninggalkan tempat, ya. Ada hijrah dari negeri kufur ke negeri iman. Contohnya hijrah yang Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, meninggalkan Mekah negeri kafir ke negeri iman, kemana? Ke Madinah. Dan hijrahnya manusia dari Mekah menuju Madinah itu telah tertutup, telah usai, telah selesai dengan ditaklukannya kota Mekah dan telah menjadi negeri Islam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La hijrata ba'dal fathi, walakin niyatun wa jihad." Enggak ada lagi hijrah setelah Mekah ditaklukkan Yang ada adalah niat untuk terus berhijrah dan jihad. Fa idastunfirtum fanfiru. Andai katakan diperintahkan berjihad, maka berjihadlah. Maka hijratul makan, hijrah dalam bentuk pengertian menyiapkan tempat dari kota Mekah ke Madinah telah usai dengan apa? Fathu Mekah. Tetapi hijrah meninggalkan negeri kufur kepada negeri iman tetap terbuka pintunya sampai hari kiamat. Orang-orang yang tinggal di negeri-negeri orang kufar, yang khawatir dengan agamanya, yang khawatir tidak istiqamah dalam beragama atau pindah agama, maka dia wajib hijrah jika dia memiliki kemampuan. Ini hukumnya hijrah itu wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Dan keberadaannya di negeri kafir mengkhawatirkan, dikhawatirkan dia akan pindah agama atau minimal dia tidak dapat istiqamah dalam agama, maka dia wajib pindah. Maka orang-orang yang di negeri-negeri kufar, mereka jika memiliki kemampuan wajib pindah ke negeri-negeri kaum muslimin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranayil kufar, atau kama qal, aku berlepas diri daripada orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, kecuali jika keberadaannya di tengah orang-orang kafir dapat mendatangkan kemaslahatan untuk Islam, berdakwah dan seterusnya, maka dibolehkan. Jadi ini hijrah apa namanya? Hijratul makan. Ada hijratul makan, meninggalkan negeri yang dalamnya ada ketakutan ke negeri yang aman. Sebagaimana perintah Rasulullah kepada kaum muslimin ketika mereka beragama di Mekah, dalam ketakutan yang kejar-kejar Rasulullah pindahkan ke negeri yang aman, ke negeri Habasyah. Jadi ini hijratul makan. Maka ikhwan rahimakumullah, Rasulullah berikan contoh hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, karena ketundukan kepada Allah, kepada Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Yakni kepada Allah dan kepada Rasulnya hijrah. Berarti ada orang-orang yang niatnya murni memenuhi seruan Allah dan Rasulnya untuk hijrah. Ada juga yang kedua, contoh yang kedua. Ya, apa contoh yang kedua? Ikhwan rahimakumullah, contoh kedua adalah wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi. Berarti ini contoh yang kedua, bahwasanya ada orang hijrah bukan karena Allah Rasulnya, bukan karena kepatuhan kepada Rasulnya, bukan karena Allah SWT. Hijrahnya karena dunia, mungkin dia seorang pedagang yang handal. Dia tahu negeri Madinah itu negeri pertanian. Di sana sedikit orang-orang yang berdagang dan dia lihai. Maka dia tinggalkan Mekah, tujuannya adalah untuk cari makan. Maka ikhwan rahimakumullah, ini adalah contoh orang-orang yang hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, bukan kepada Rasulnya, tapi kepada dunia. Yang kedua, contohnya adalah orang-orang yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, karena ada wanita yang ingin dia nikahin. Ya, dia pergi tinggalkan Mekah, kenapa? Ada tunangannya yang telah ditunangnya. Kata tunangannya, kalau kau gak pindah ke Madinah, gak jadi kita nikah. Maka cepat dia siapkan bekal-bekalnya, pindah ke Madinah. Dan ada memang kisah yang sah, tapi bukan gara-gara hadis ini menyerupakan sebab kisah tersebut. Enggak ada kaitannya dengan hadis ini. Tapi ada seorang, ya, bernama Qais. Dia itu telah minang seorang perempuan. Ya, bukan Qais namanya. Perempuan itu memiliki kunyah Ummu Qais. Laki-laki ini enggak disebutkan namanya. Dia tinggalkan kota Mekah karena telah bertunangan dengan Ummu Qais. Kata Ummu Qais, kalau mau aku pergi hijrah. Dia pun hijrah, tinggalkan Mekah. Maka orang-orang menyebutnya sebagai Muhajiru Ummu Qais. Dia itu muhajir yang hijrah untuk Ummu Qais. Ya. Maka ini ikhwan rahimakumullah, contoh-contoh bahwasanya ada juga orang-orang beramal bukan untuk Allah SWT, untuk selain Allah SWT. Dan nanti melihat dalam ungkapan terakhir, fahijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, kepada apa-apa yang dia niatkan. Dan tidak diulang-ulangi kata-kata maka hijrahnya kepada dunia dan wanita, karena kata Syekh Muhammad Said Utsaimin, litahqir, karena hinanya perkara ini, hinanya dunia, hinanya wanita, yakni jika jadikan sebagai tujuan dalam ramal, alangkah hinanya tujuan ini, maka begitu rendahnya, enggak layak untuk diulangi. Maka cukup dengan isyarat, maka barang siapa hijrah karena dunia dan wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa-apa yang diniatkan. Kenapa enggak diulangi? Maka hijrahnya sesuai karena wanita dan dunia, karena rendahnya tujuan ini. Ya. Kenapa masuk pesantren Riyadus? Riyadus itu kok jadi santri gampang itu anak-anak itu. Anak-anak yang sana itu tetangga sebelah. Hati-hati. Ya, kenapa masuk ini? Ya, ya karena ada itu. Hati-hati dengan niat kita masing-masing. Ikhwan rahimakumullah. Maka tidak diulangi perkataan maka hijrahnya karena dunia dan wanita, litahqir, karena hinanya tujuan-tujuan seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, kenapa enggak diulang-ulangi kata ini, maka hijrahnya ke dunia dan wanita? Yang kedua, karena tujuan-tujuan dunia banyak, bukan hanya dua. Bukan hanya dunia dan wanita, banyak sekali tujuan-tujuan selain Allah SWT, banyak. Banyak yang tidak ada batasannya. Ada karena ingin pamer, ingin dipuji, ingin dipuja, ingin pengikut yang banyak, popularitas, ingin macam-macam. Karena banyaknya tujuan-tujuan selain Allah, maka tidak disebutkan kembali karena dunia dan wanita. Karena banyaknya tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ikhwan rahimakumullah pembahasan hadis innamal a'malu binniyat. Saya tanya sebelum kita akhiri majelis ini. Apa beda antara penggalan pertama dan penggalan kedua? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bedanya apa? Siapa yang jawab? Fadal, giliran antum sekarang, kasih mikrofon. Panas sekali ini ya. Fadal. Bismillah. Penggalan pertama menunjukkan niat amal dan penggalan yang kedua adalah niat sang amil. Cak antum jelaskan dulu apa itu niat amal, niat amil. Apa kata antum ini? Enggak paham kami. Innamal a'malu binniyat artinya amal perbuatan itu tergantung dari niat, maka setiap amal itu ada niatnya. Kemudian yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawa adalah orang yang melakukan perbuatan itu niatnya untuk apa? Ahsan tamtas. Bagus. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua. Apa itu hijrah secara bahasa? Kenapa itu hijrah secara istilah? Fadhal Abdurrahman, belakang. Ya. Bismillah. Hijrah dalam bahasa artinya tarkun. Semua di sini bermakna hijrah, hijratul amal, yaitu hijrahnya dari amal keburukan kepada kebaikan. Tunggu dulu, pelan-pelan. Secara bahasa apa artinya? Tarkun. Apa arti tarkun? Meninggalkan. Meninggalkan. Secara istilah? Istilah yang pertama hijratul amal, yaitu meninggalkan amal dari satu amal keburukan kepada kebaikan seperti dari bid'ah ke sunnah. Muhtaz, ahsanta. Kedua adalah hijratul amil. Hijratul amil. Jangan masukkan satu dengan lain. Ikhtalatul habil bin nabil, tercampur baur man habil nabil. Yang kedua? Ayo. Hijratul makan. Hijratul makan. Nah, hijratan. Maksudnya hijrah dari negeri kafir kepada negeri yang aman, atau hijrah dari negeri yang ada ketakutan. Ulangi, pertama hijrah dari negeri kufur kepada negeri yang muslim ya, yang aman. Ulangi. Atau dari negeri yang ada ketakutan kepada negeri yang aman. Mumtaz. Itu pembagian hijrah. Bagaimana dengan hijrah ke Mekah, apakah masih diwajibkan? Tidak, setelah Fathul Makkah tidak ada lagi hijrah. Tapi hijrah dari hijratul amal tetap. Karena kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Enggak ada lagi hijrah setelah ditaklukannya Mekah. Ungkapan ini juga dikatakan para ulama terhadap Al-Imam Ibnu Hajar yang memiliki kitab Fathul Bari. Tidak ada kitab yang terbaik menjelaskan hadis sahih Bukhari melainkan kitab Fathul Bari. Karena itulah ulama mengatakan la hijrata ba'dal fath. Setelah ada Fathul Bari, enggak perlu kita baca syarah yang lain. Cukup Fathul Bari saja. Ahsan. Pertanyaan terakhir sebelum kita pulang. Ya. Kenapa pada ungkapan yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi lafaz bagian yang pertama? Yang pertama kata Nabi, barang siapa hijrahnya karena Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah Rasulnya. Yang kedua, barang siapa hijrahnya untuk dunia, ingin dia dapatkan atau wanita ingin dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa-apa yang dia tujukan. Kenapa enggak diulangi? Nah, al-ijabah al-awal karena buruknya niat tersebut, rendahnya tujuan atau niat tersebut. Mumtaz, karena rendah kali wanita jika tujuannya hanya untuk dapat akhwat, rendah kali kita ngaji. Jika tujuannya karena untuk dunia cari makan, rendah kali kita belajar. Ahsan, karena rendahnya tujuan ini, jangan dibilang karena rendahnya wanita marah mereka, bahaya. Rendahnya tujuan ini, tayyib. Yang kedua, karena banyaknya dari masing-masing tujuan itu. Karena banyaknya tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala mumtaz. Tercukupkan sampai di sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubilai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.